Cek orang ge 3 juta 300 moal dikaluarkeun. Sabab pusaka disangakeun melalui tangis seorang mursyid yang jabah. Kalbunya tersambung ke alam lahut. Ada apa di baliknya? Anak kadang-kadang make samping geus karohok padahal anak terang rokok, tapi sampingna darobol ku rokok. Itu bangga eta make. Aja ngajajian bangga naik pesawat make samping eta. Ngaji ke Malaysia make samping eta. Pan loba samarena anu 500 ribu ge. Mun make samping nu bedas nu kararohok, ti ama haje. Pangasa ama salajamu saya dipanggil. Jangan dia tah urut ama 20 tahun dipake ngawuruk. Alhamdulillah kok. Hei. Lain hayang dibere lain, tapi guru menimbang. Amin. Eh, cenah kitu. Kudu kumaha kitu? Da geus kitu ti ditunah di kalangan nu kieu. Geus kitu aturan mainna. Saya oleh Al Mukarram Kiai Syahbudin Majalengka. Ujung Aris. Ujung Aris, tempat latihannya di Panyingkiran. Dikasih apa? Sisir. Sisir atau sisir? Sisir mah 3000 perak. Tuh. Dihijikeun jeung benda-benda berharga di lemari cindramata. Sebuah tas bebutut plastik dari seorang syekh dari Afghanistan. Pegang, simpen. Amin. Tong dihayang-hayang kieu. Tah, amin ya Allah. Baik. Tarajol pangarsa ajengan Syafi'i, ujang Syafi'i. Guruduk moa tilu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ajengan tah kop ah. Naon kitu? Teu ingah cenah. Urang teh nyaho ti baheula ge. Balik. Di jerona rumus-rumus ma'rifat. Kekuatan Islam masa lalu terletak pada ini. Dan ini dibuang jauh-jauh oleh kita. Sombong. Legeng. Jago ilmu alat, jago ilmu anu. Pek wae jago ilmu alat kan cacanto leungit. Eksekutif tapi teu init. Eksekutif. Mending kena eksekutif init. Daripada eksekutif teu init, mending gerbong butut init. Mudah-mudahan lah urang mah jadi naon heula, nu penting mah init di bawah ruh kita. Badan di bumi, ruh kita terus melakukan perjalanan. Balik deui kos main rebutan. Ku akhlak urang goreng balik deui teu turun deui. Init deui balik deui ka ditu terus. Lamun pek make speaker geus ceceleuwahan. Euy aing capek. Merasa ti atuh jeung bener sia teh euy. Kanu boga ruhna ka urang. Dia teriak. Ngantekan engge kucelina panjelina dongeng guru. Itulah bastu wal qabd. Lanjut. Al arifuna ida busitu akhwafu minhum ida kubidu. Wala dot. Ya, terus. Wala yakifu ala hududil adabi fil basti illa qawmun. Orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat tegudu maripat gede, maripat meusan heula. Kuajengan jajan kuat dikitukeun istilah maripat. Sebab kita terlalu dikuasai oleh informasi ahli maripat, para wali, wali songo, ngapung jeung nu kitu bae. Nu kitu perlu diomongkeun, bicara soal orang-orang yang wusul. Tetapi bicarakan kita borokokok. Orang-orang bodoh dan kotor. Emer butut yang ingin diolah. Kalau saya mencoba merumuskan makrifat, mohon izin ibu-ibu, seperti pacaran. Dan baik dan nukyage, dan makrifat nukyage, dan begerte ti Allah teteh. SK ri begerte, di mana jelema beger SK ti Allah, kamu diangkat menjadi pegawai Allah. Ibadahmu dihitung sendiri. SK teteh beger. Geuning hayang ka awewe ciciri geus boga rasa mahabbah sebagai jembatan untuk mahabbah kepada Allah ka dituna. Ulah macet di bogoh ka awewe wae. Awewe ka lalaki eta teh alat ti Gusti, geus aya bogoh di dieu aya mahabbah. Sebagai modal untuk mahabbatullah ka dituna. Kade macet ye. Oh bener. Aya opat jelema kahiji si Ujang, kadua si Asep, katilu si Udin, kaopat si Agus. Itu biasa we eta. Kahiji nu kadua katilu nu kaopat ditanya soal si Iis. Beda deui ieu mah, lain Iis nu nyentap lak lain mah. Iis Kemang desa. Di desa Perbawati ada seorang gadis cantik. Oh, luar biasa. Sangarana si Iis. Si Ujang ditanya. Tanya hiji, "Maripat ya. Nanti seberangkan oleh Anda ke Allah. Jang, kamu kenal si Iis?" "Kenal." "Gimana? Jangkung letih." "Papangis can." "Encan." "Atuh mana makanya ngomong gitu?" "Cek amang." "Aya amang, amang uing kemaritas di lemur nanti ditu ngebejakun gitu cina." "Oh, nyaho ngaran tambuh rupa." "Eta nyaho ran tambuh." Yang begitu namanya makrifat asma. Seperti kita kepada Allah, siapa nama Tuhanmu? Allah. Kumaha teh teuing teu nyaho. Sawareji ngaranna katalar, oh 89. Menang ganjaran nyebut ngancan marifat. Da eta mah ganjaran. Kulian ngagedag-gedag bibir we. Ya. Si Asep ditanya, "Sep, lu tahu enggak siapa itu yang namanya si Is?" "Oh, si Is itu." "Anaknya tahu sih, murah senyum orangnya." "Emang lu pernah ketemu?" "Ketemu sih sekali." "Oh, beda euy mah. Geus marifat naon tah?" "Sekana sifat. Sudah masuk ke marifat sifatnya ho sifat." Si Udin ditanya, "Udin, saya nyaho teh sih, nyaho naon kitu?" "Medok kopina." "Nah kitu pan uing basa nganyangka ditu." "Euh, sambalna ngeunah kopina medok sih. Marifat afal jelema. Geus wawuh kana gagawean Allah euy." "Bukan dongeng, bukan cerita hari ini." Hiji deui sate podi teh. Da anak itu pohon teu ngan mecak maneh we. "Gos, lu tahu enggak yang namanya si Iis?" "Oh, Iis. Iis mana?" "Tu dari desa Perbawati." "Oh, pan popotongan aing eta mah." "Kalau si Agus ternyata mantan suaminya, bukan gadis dia. Kira-kira makrifat si Agus dengan si Ujang sama enggak?" "Makrifat apa dia?" "Makrifat zat." Geus karasa ku si eta. Geus teu perlu irung mancung. Geus teu perlu awak jangkung, ningang rekderna ge di pareuman lampuna supaya leungit asmana, leungit apalna tinggal zat anu aya. Kunaon dibere contoh kunu kitu ajengan? Ngarah maneh bisa seuri. Jeung kabuki maneh nu kitu mah. Dan ini mere contoh mah kudu babari. Lah mere contoh kunu hese. Hadirin, makrifat teh teu beda jeung silinder dina jero kapal terbang. Kapal terbang kitu nya. Berikan contoh yang mudah. Dengan Allah mari kita begitukan. Cingti ka makrifat dat sarira. Unsi bermesraan dengan Allah. Kumaha jangan bermesraan teh kudu ditangkep tihang aing gitu. Anda membaca Quran, Anda diam, Anda zikir. Nyegrukna. Cisoc. Naon we sabisana kadinya? Uing bisana subhanallah jangan, subhanallah ti urang Bandung. Subhanallah. Uing bisana la ilaha illallah pek wae. Enggak bisa nage kulhu, kulhu nage ngararemplat teu para ruguh tajwid nah geun bae pake. Oh, Allah subhan. Kahartos. Nikmat, Pak, nikmat. Apa nikmatnya pajajian? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir bimakna makrifat kepada Allah, hati Anda akan tenang. Tenang bukan tidak ada masalah, hidup adalah masalah. Tetapi ketika menghadapi masalah, mampu menghadapi masalah. Dipuji biasana merejih, tapi geus malipat. Dipuji kalakah ceurik, dihina biasana nyeri hate. Ningang geus malipat, dihina kalakah bunga. Dipuji biasana asok bunga, ningang geus malipat, dipuji kalakah ceurik. Pasilang-silang we jeung jelema biasa. Sok, sok, puji anak puji. Jajan pintar gitu haya. Haya puji. Among teu bareng ngomongna. Haya puji. Alhamdulillah. Tuh gitu. Maneh muji ka aing, nu Allah sia. Jadi diseleming. Dioper jis dikadituk. Hiji deui jajan. Aduh aing asa disiniran sebut kasep mah euy. Lah gae lah dibanding jeung awewe mah kasep deuk heuh. Tong atuh heuh gae sok. Kasep atuh kitu jeung sararea. Alhamdulillah. Kitu genyotna kitu. Lagamna ge beda. Alhamdulillah. Ti kitu geun ka ditu. Naon deui? Beunghar heuh gae lah dibanding jeung nu balangsak mah aing leuwih beunghar heuh. Ajejen alhamdulillah. Nundi berehan cening oi. Alhamdulillah. Sok lah 200 di maka deukeun. Bisa innalillah bisa. Hartina segala pujian dari siapapun yang diberikan kepada kita jangan dilarang. Tong muji saya, tong muji ai hayangeun. Tetapi tidak nempel dalam diri. Sedutkan itu. Cius. Dioper. Aya dua jelema ka hiji Jenderal Udin, kadua Kopral Ujang. Ngacapruk ge ngomonganna mah heueuh. Teu ngacapruk makrifat mah man. Aya dua jelema ka hiji kadua ari kopral ari jenderal Jenderal Udin sedang bertugas memberikan wawasan kepada anak buahnya, tapi hayang ki saha teh moanya kudu ngompol di dinya. Jenderal tetap aja harus berangkat kemana, maklum pakai baju besi, masuk WC ya bajunya di apa dulu, dibuka dulu, diserahkan, dipegang oleh Kopral Ujang. Ari Kopral jang teh ari jenderal. Ini hikmah zainiyah, hikam jajan. Anda pakai, Anda maju. Mantuan hikam ieu. Ceuk si Ujang, aneh. Kalau aku menunggu jadi jenderal, kapan pakai baju bintang? Mumpung dunungan ngompol. Dipake ku aing. Mudah-mudahan sing lilakina dunungan teh. Ngagidig dia jalan ke depan orang banyak, orang lain. Kira-kira kalau baju jenderal dipakai oleh dia, apakah dia naik derajat atau jatuh? Sebab baju siapa? Dipakai oleh siapa? Puji itu baju Allah, saudara. Ketika Anda senang dipuji dan puji macet pada diri Anda, tidak diserahkan pada yang punya, maka Anda kopral gila. Eta anu jadi pasea kieu jeung kieu teh pada hayang dipuji, amek lamun ngadenge batur muji. Masih kasih itu sama muji teh aing atuh. Kumaha nya? Ini penyakit ini di kalangan kita ini. Jol teh nu muji alhamdulillah. Ayeuna urang ngahina yuk. Urang ngahina, kira-kira jajan aya hinana? Aya hinana? Ada kelemahan-kelemahannya? Mohon 10 lah. 10. 1. Kumaha? Kurang jelas. Kejelekan-kejelekan saya sebut aja, Pak. Nah ini kita enggak membudaya, Pak. Enggak membudaya saling nasihati wa tawasau bil haqqi, enggak hidup, Pak. Bahkan orang-orang yang punya kedudukan paling-paling tabu dinasihati. Kita mulai dari kita. Sok satu. Naon we baik-baik yang mana? Galak. Galak gitu. Galak. Sok. Ya jen galak gitu ngomong. Ho ho ho. Naon hesena? Naon siapa ngomong siap? Tarimakeun gancang. Lain reubeungeut burung, tuluy popolotot. Jangan ilmu keren leuh. Supaya orang lain rusak. Buat apa? Itu lagi. Ai sadua ai gede amek ceung. Ah, ente. Ini sebenarnya tahu tapi enggak berani ngomong aja. Kedul ibadah gitu. Ayo ngomong. Kedul ibadah gitu. Ayo enggak kedul ibadah. Sok kaberangan keneh salat subuh. Tinggalin keneh duha, tinggalin keneh sholat putih. Nuhun ah. Itu kudikir mah. Yang disebut tatmainul kulub, tenang hati, lain tidak ada masalah. Tapi sakabeh masalah, diakomodir. Sup, akhirnya ke laut, lautan ilmu Allah. Enak pak. Enak bagian anak kemana ya? Muji heula. Maraneh teh makhluk alus jelema euy. Tuh kenya dengekeun alhamdulillah macet tah. Alhamdulillah saya mah pada muji eta kopral macet. Ketahuan lo dari lagunya aja ketahuan. Waduh maraneh hebat bisa masantren kana grogna jan sakeudeung euy. Begitu kan itu ke cukurang gusti tah op cek gusti engke gusti ngulian ka urang aya imalanana cukur teh alhamdulillah cek gusti hotok kopatulah siap ngulian muji ka aing ngaresep dipuji cek gusti nu kitu-kitu lamun teu dibahas di dieu hese ngarti ini mana marifat pada Allah ai akang angoan meni sararae kitu ibu-ibu meni sae kitu. Tapi ditelak-telak ibu teh jeung bapa teh koret euy. Hayo jawab. Heeh heeh kitu. Di lemurna masing-masing ibadahna can hirup keneh wae nganalkeun pidato hungkul si taradek ngagerakeun batur malas mana jajalemana entang sok ngelok mana emang malas jadi kia jengan seleresna ta. Aida omongkeun kasalahan teh mencari seribu bahasa untuk membela diri setan kamu setan aku bagong aing. Tegena sate bagong ka batu, bagong ka sareng. Baruk maneh teh hayang ka Mekah teh duitna beakeun kana udutnya jeung jajan. Si mubadirin si hirup. Jadi kia jeungan teh sih. Jenten pan ngaos teh wajib. Sedengkeun upami teu nyesep nunutan abdi. Jadi mimba bima biasa dalil biji ya. Untuk membela kesalahan. Itu orang-orang sombong itu, dulur iblis. Ya. Si horeng anak buah Firaun loba di dieu. Gitu. Kunaon aja ngan jajan nyaris teu bogaeun musuh hirupna, sabab pun ceuk batur, tasi jieun teh goblok. Gitu. Aing teh rahara resep.